بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوتي أعزكم الله، kita bertahmid memuji Allah Azza wa Jal, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar. Nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Terutama barakallahu fikum nikmatut taufiq wal hidayah. Nikmat taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal kepada kita, terutama di zaman-zaman seperti ini. Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita untuk berislam. Dan lebih daripada itu, Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita untuk berislam di atas sunnah. Bisa mengilmui sunnah Rasulullah SAW, bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan mendakwahkannya, dan alhamdulillah senantiasa kokoh di atas bimbingan-bimbingan sunnah Rasul SAW, terutama di masa-masa semacam ini. Ini merupakan nikmat yang begitu besar. Anugerah ilahi. Bukan karena ilmu kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena hal-hal yang lain terkait dengan kita. Ini murni hidayah taufik. Ini murni anugerah dari Allah Azza wa Jal. Terlalu banyak barakallahu fikum orang-orang yang dahulu bersama dengan kita a'lamu minna, yang lebih alim, lebih berilmu daripada kita, namun terhempas dari taufiq wal hidayah ini. Terlalu banyak orang-orang yang dahulu bersama kita, mereka lebih aqwa minna, lebih kuat daripada kita, lebih mampu daripada kita, namun pada kenyataannya ya khonamtin azakumullah, terhempas dari taufiq wal hidayah ini. Sehingga ketika ada seorang hamba barakallahu fikum yang masih di atas taufiq wal hidayah dari Allah azza wa jalla, hidayatul Islam, hidayatul sunnah, itu murni mauhibah ilahiyah, anugerah ilahi barakallahu fikum, yang wajib untuk dia syukuri, yang harus dia pertahankan, dia upayakan selalu ada sampai pada akhir hayat. Ikhwan fillah jazakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini merupakan tema yang sangat besar. Tema yang sangat besar dan jarang diangkat pada kesempatan-kesempatan daurah-daurah dan muhadarah-muhadarah. Tema yang akan lebih banyak membicarakan tentang sejarah, terutama yang berkaitan dengan dakwah salafiyah, terutama barakallahu fikum dakwah salafiyah di era kita sekarang ini. Tema kita ialah penyusup-penyusup dakwah salafiyah. Untuk bisa lebih memahami tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini, sebelumnya kita perlu untuk menjelaskan kepada para ikhwah tentang dakwah salafiyah itu, tentang manhaj as-salafi yang diusung oleh para pengampu dakwah salafiyah. Kemudian perlu juga kita angkat satu dua prinsip mendasar yang ada pada dakwah salafiyah ini, supaya kita di atas ilmu, di atas petunjuk tentang bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah yang hak, dakwah yang betul-betul di atas Islam yang sahih, di atas sunnah Rasul, di atas pemahaman salaf, prinsipnya prinsip yang baik, prinsip yang mulia, prinsip yang agung. Barang siapa yang menyelisihinya, maka layak dikatakan sebagai orang-orang yang menyimpang dari dakwah salafiyah. Baru setelah itu barakallahu fikum, dari sana kita akan bisa mengetahui secara khusus terkait dengan para penyusup-penyusup dakwah salafiyah di zaman kita sekarang ini. Kenapa mereka masuk dalam kerangka para penyusup yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-madsusun atau al-madsusin atau dasais, dasisah, para madsus pada dakwah ini. Ini penting supaya jangan sampai majelis kita ini dianggap sebagai sebuah majelis klaim, majelis tuduhan, dengan tanpa adanya hujjah ilmiah, dengan tanpa adanya dasar yang benar. Barakallahu fikum. Tema ini menakutkan, barakallahu fikum. Ini tema membuat orang mereka-reka. Siapa dia? Apakah fulan? Apakah alan? Apakah ini? Apakah itu? Barakallahu fikum. Sehingga perlu dikasih yang namanya mukadimat, baru kemudian dibawakan sejarahnya, barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, dakwah salafiyah, sebuah dakwah yang dinisbahkan kepada salaf. Yang namanya salaf adalah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, yang dikenal dengan sebutan al-qurun thalathah al-mufaddalah, tiga generasi utama umat ini. Barakallahu fikum. Dinisbahkan kepada mereka dikarenakan manhajnya. Dakwah salafiyah yang mengusung manhajun salafi dikarenakan manhajnya itu dikembalikan kepada manhajus salaf. Metodologi salaf di dalam memahami agama ini, dalam memahami Alkitab was sunnah, yaitu kembali kepada pemahaman salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para immatul huda yang ada di jalur mereka ila yaumiddin. Ikhwanatina azakumullah, manhaj salaf adalah al-islamus sahih. Islam yang sahih itu sendiri. Al-kitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. At-tamassuk bil kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Maka manhaj salaf dengan makna yang semacam ini kunantina azakumullah adalah Islam itu sendiri. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyatakan dengan tegas, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Islam yang sahih adalah sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, dan sunnah itulah Islam itu sendiri. Tidak mungkin terpisahkan, ya kunantina azakumullah. Ringkasnya, manhaj salaf Islam yang sahih di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadzal manhaj, manhaj ini barakallahu fikum adalah kelanjutan daripada manhajul anbiya'i wal mursalin. Manhajnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Ditegaskan oleh Syekh Dr. Abdullah ibn Salfiq al-Qasimi al-Wafiri al-Wafiri hafizahullahu ta'ala wara'ah dalam kitab beliau terkait dengan manhaj salaf. Beliau punya sebuah kitab judulnya ialah Haqiqatul Manhaj Salafi. Beliau menjelaskan di bagian mukadimah kitab ini, innal manhaj salafi huwa imtidadun lisabilil anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalam mundu an amara Allahul jinna wal insa bi'ibadatih. Sesungguhnya manhaj salaf itu kepanjangan daripada manhaj atau jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin semenjak Allah Azza wa Jal memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun, melainkan pasti di atas manhaj yang benar, di atas Islam yang sahih. Itulah salaf, itulah salafi. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, melainkan pasti berada di atas manhajun salafi, yakni manhaj Islam yang sahih sesuai dengan bimbingannya masing-masing kala itu barakallahu. Sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidaklah manhaj beliau melainkan Islam yang sahih. Maka kita bisa membahasakan tidaklah manhaj beliau melainkan manhajun salafi. Barakallahu fikum. Ini hal penting yang perlu untuk diketahui fanatina azakumullah. Maka dakwah salafiyah, dakwahnya kaum salaf itu adalah kepanjangan daripada dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena dakwah salafiyah, dakwah nabawiyah, dakwah nabi, dakwah Islam yang sahih, dakwah Islam yang benar, maka dia adalah kepanjangan daripada dakwatul anbiya'i wal mursalin. Dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Nama ikhwan. Maka dakwah salafiyah sekarang ini menjadi sebuah nama, sebuah gelar untuk sebuah dakwah yang senantiasa kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, lakab untuk sebuah dakwah yang benar. Dan semua dakwah-dakwah atau semua dakwah-dakwah yang berseberangan dengan prinsip dakwah salafiyah dikatakan sebagai dakwatun munharifah, sebagai dakwah-dakwah yang menyimpang. Sehingga yang hak cuma satu, Islam yang sahih cuma satu, manhaj yang sahih cuma satu, namanya manhajun salafi. Dakwah yang hak cuma satu, dakwatun nabawiyah, dakwatun salafiyah. Selebihnya dikatakan Islam yang menyimpang, imma ekstrem kanan, imma ekstrem kiri, atau terkait dengan masalah dakwah selain dakwah salafiyah dikatakan dakwah munharifah, dakwah yang menyimpang, baik ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Ila yaumina hadza, sampai hari kita ini barakallahu fikum, wa ila yaumil qiyamah, dan sampai hari kiamat nanti. Ini yang harus antum pahami barakallahu fikum. Sehingga dakwah salafiyah atau manhajun salafi tidaklah dicetuskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, tidak pula dicetuskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga tidak pula dicetuskan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, tidak pula dicetuskan oleh ulama-ulama yang sebelumnya atau ulama-ulama yang setelahnya, tidak pula dicetuskan oleh seorang sahabi, bahkan tidak pula dicetuskan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Tetapi yang namanya salaf, manhajun salafi, dakwah salafiyah, ini datangnya dari Allah Azza wa Jal, datangnya dari Allah Azza wa Jal. Para anbiya wal mursalin yang menyampaikannya, yang mendakwahkannya sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, diteruskan oleh salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, lanjut para imatul huda, dan di antara tokoh-tokoh mereka adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahumullahu taala jami'an. Ini yang perlu dipahami barakallahu fikum. Ada sebuah kalimat, sebuah pernyataan yang sangat bagus disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam risalah beliau Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manhaj as-salafi. Ketika beliau menjelaskan tentang makna salafiyah, beliau mengatakan wa'lamu barakallahu fikum anna as-salafiyata lam yu'assisha ahadun min al-bashar fi zamanin aw makan. Ketahuilah barakallahu fikum bahwasanya salafiyah, salafi ini tidaklah dicetuskan, didirikan oleh siapapun dari kalangan manusia, kapanpun dan dimanapun, tidak ada. Falam yakun Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ma'akhihi al-Imam Muhammad ibn Su'ud mu'assisain lis-salafiyah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan saudaranya Al-Amir, Al-Imam Muhammad bin Su'ud, mereka berdua bukan pencetus dakwah salafiyah, bukan pendiri manhaj salaf salafiyah, bukan. Wala man qablahuma min ahli al-ilmi wa immati ad-dini wa du'ati al-haqqi ila hadhihi al-millati al-hanifiyah mu'assisina laha. Begitu pula tidak ada yang sebelum mereka berdua dari kalangan para ulama, dari kalangan para imam-imam agama ini, dari kalangan para penyeru-penyeru kebenaran kepada millah hanifiyah, mereka semua bukan pencetus, bukan pendiri salafiyah ini. Semisal Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau murid-murid beliau, atau yang sebelum beliau, dari kalangan para imamatul arba'ah, bukan pula yang telah kami sebutkan nama-namanya, dari kalangan para imam, bukan dari kalangan tabi'in, bukan dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan pula nabi-nabi yang sebelum beliau yang telah lewat alaihi wassalatu wassalam, bukan. Mereka semua bukan pencetus salafiyah ini, bukan pendiri salafiyah ini. Beliau mengatakan bal hiya min indillah. Bahkan salafiyah itu datangnya dari sisi Allah azza wa jal. Ja'a bihan nabiyuna wal mursalun, yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Ballaghu 'anillah ma aradahu minal ibadi syar'ah. Mereka lah yang menyampaikan dari Allah azza wa jal apa yang Allah kehendaki untuk hamba-hambanya secara syariat. Datang dari Allah azza wa jal, wahyu dari Allah azza wa jal, dibawa, diemban oleh para anbiya wal mursalin. Juga diemban oleh setelah mereka dari kalangan para sahabat-sahabat Rasul dan para pengikut mereka dan dai-dai ilallah setelah mereka yang mengajak kepada pemahaman salafiyah ini. Ini yang antum harus pahami baik-baik. Sehingga nama-nama yang disebut itu bukan pencetus, bukan pendiri. Mereka adalah tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya, ulama salaf, ulama manhaj salafi, ulama-ulama dakwah salafiyah, bukan pendirinya, bukan pencetusnya. Hadza mafhum insyaallah ikhwan. Sehingga antum harus camkan di benaknya antum masing-masing, salafi sama dengan Islam yang sahih. Kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Dakwah salafiyah, dakwah yang sahih. Dakwah Islamiyah yang sahihah, dakwah nabawiyah. Dakwahnya para anbiya wal mursalin, barakallahu fiik. Selainnya dakwah yang munharifah, dakwah yang hizbiyah. Yang menyimpang, yang hizbiyah. Imma sebelah kanan, imma sebelah kiri. Barakallahu fikum, hadza mafhum. Kan tolong dipahami baik-baik. Maka salah besar ketika ada sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya dakwah salafiyah itu dakwah wahabiyah. Ini istilah dimunculkan oleh orang-orang kafir dari kalangan kaum orientalis yang kemudian dikampanyekan oleh da'awat munharifah. Yang dikampanyekan oleh dakwah-dakwah yang menyimpang, yang sangat benci dengan perkembangan dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Istilah wahabiyah itu munculnya dari kaum kufar, bukan muncul dari kalangan ulama-ulama kaum muslimin. Nah, ditelan mentah-mentah oleh kalangan hizbiyun, terutama dari kalangan sufiyah kuburiyah yang begitu antipati dengan dakwah salafiyah. Mereka berupaya untuk meredam dakwah yang mulia ini dengan membawakan nama-nama tadi, dakwah wahabiyah. Ini semua perkara yang tidak dibenarkan, tidak benar dan tidak hakiki. Barakallahu fikum. Naam. Apalagi menyatakan tokohnya hanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Hanbal. Bas. Hadza jahlun. Itu merupakan kejahilan. Sik mending. Hadza inhirafun. Ini merupakan penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman. Hadhihi adawatun. Bahkan itu merupakan bentuk permusuhan mereka terhadap dakwah yang mulia ini. Ini tolong dipahami baik-baik, barakallahu fiik. Salafiyah adalah Islam. Islam adalah salafiyah. Sebagaimana kamu mengatakan sunnah adalah Islam. Islam adalah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dakwah salafiyah, dakwatul Islam yang sahihah. Da'watun nabawiyah, da'wah nabawiyah sahihah, da'wah salafiyah. Barakallahu fikum. Wahakadha telah mekarah manhaj ikhwanatina azakumullah. Adapun terkait dengan orangnya, maka harus berjuang sekuat tenaga untuk kembali kepada Islam yang sahih ini, kembali kepada manhaj salaf yang mulia ini, kembali kepada kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah di dalam semua aspek kehidupan dia, dari mulai perkara akidahnya sampai membuang hajatnya. Barang siapa yang di atas bimbingan yang mulia ini, fahuwa salafi. Barang siapa yang mengaku-aku sebagai salafi namun amaliyahnya jauh dari pemahaman salaf, maka dia dikatakan khalafi, walaupun mengaku sebagai salafi. Barakallahu fikum. Hadza wa ikhwan. Kemudian barakallahu fikum, juga perlu dipahami kunumtinazakumullah, bahwasanya dakwah salafiyah ini memiliki yang namanya keistimewaan-keistimewaan. Ini penting untuk disampaikan terlebih dahulu. Memiliki yang namanya khasais wa fadail wa mumayyizat. Memiliki keistimewaan-keistimewaan, ciri khas. Yang dengan itu kaum muslimin tahu keagungannya, kemuliaannya, kebenarannya. Barakallahu fikum. Yang pertama, dakwah salafiyah adalah dakwah yang menyeru umat manusia untuk kembali kepada tauhidullah wa ikhlasul ibadati lillah. Dakwah salafiyah, sebuah dakwah yang mengajak umat manusia untuk kembali kepada tauhidullah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, memurnikan, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah semata, mempersembahkan ibadah untuk Allah, meniatkan ibadahnya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Dakwah salafiyah dikenal dengan dakwah tauhidnya yang betul-betul memperhatikan tauhid umat, akidah umat, membersihkan ibadah umat Islam dari berbagai macam kotoran syirik kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Ini adalah ciri khas yang paling agung yang ada pada dakwah salafiyah. Dikarenakan itulah ciri khas yang paling agung yang ada pada dakwatul anbiya wal mursalin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya mendakwahkan an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah semata dan jauhilah taghut-taghut itu. Ini dakwah tauhid yang betul-betul mementingkan perkara akidah, mementingkan perkara-perkara keimanan, mementingkan perkara-perkara ketauhidan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Barakallahu fikum. Sebuah dakwah yang tidak mementingkan tauhid, yang tidak mementingkan perkara akidah, yang tidak mementingkan perkara-perkara keimanan, maka penyimpangan dia lebih banyak daripada kebenarannya, lebih merusak daripada memperbaikinya. Ketika sebuah dakwah fokusnya hanya pada akhlak, akhlak, akhlak, akhlak, akhlak, akhlak, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, tidak perhatian dengan tauhidnya, maka dia dakwah yang menyimpang. Seperti, seperti itu Jamal Polo masih contoh ya. Ini eranya era blak-blakan semua, bukan era masur-masuran ya. Seperti jamaah tabligh. Barakallahu fikum. Ada munharibah. Ketika itu mendapati sebuah dakwah, barakallahu fikum, fokusnya hanya kepada perkara siasa, politik, politik, politik, politik, yang dipakai hanya itu. Dakwah melalui parlemen-parlemen, membuat parpol-parpol semisalnya. Ini semuanya dakwah yang munharifah, dikarenakan bertentangan dengan dakwatul anbiya wal mursalin. Seperti malu-malu. Seperti ini dakwahnya ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Tanya semisal mereka dari dakwah-dakwah yang menuju ke arah sana, barakallahu fikum. Dan dakwah manapun yang kemudian tidak mementingkan tauhidnya, mementingkan perkara akidah, perkara keimanan, itu merupakan ciri-ciri penyimpangan dakwah tadi. Dikatakan menyelisihi prinsip dakwatul anbiya wal mursali, dakwah salafiyah. Apakah pernah ada seorang nabi, seorang rasul memulai dakwahnya? Jawabannya, tidak ada. Yang ada memulai dakwahnya dengan tauhid, kemudian disusul dengan pembahasan yang lainnya terkait dengan ibadah, muamalah, akhlak, dan titik fokusnya pada dakwah tauhid, dakwah akidah. Pernahkah ada seorang nabi, seorang rasul yang memulai dakwahnya dengan perkara hukum, politik, dan segala macamnya? Al-jawab, tidak pernah ada, barakallahu fikum, itu semuanya. Paham insyaAllah ya? Yang kedua, dakwah salafiyah hiya da'watun ila tajarrudi fittiba'in nabi alaihi salatu wassalam. Dakwah salafiyah adalah sebuah dakwah yang mengajak umat manusia untuk memurnikan sikap ittiba', mengajak umat manusia untuk memurnikan sikap ittiba', mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, qudwatun salihah, panutan yang baik dalam semua aspek kehidupan. Kalau yang pertama itu adalah la ilaha illallah, kalau yang kedua ini ya ikhwan, konsekuensi dari para syahadah, Muhammadun Rasulullah, memurnikan ittiba', mengikuti Rasul semata, hanya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan beliau sebagai panutan kita dalam semua aspek kehidupan yang ada. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini ayat lafadznya khabar, maknanya perintah. Kita diperintahkan untuk mencontoh Rasul dalam semua aspek kehidupan beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, keadaan beliau, akidah beliau, diamnya beliau, gerakannya beliau, dalam semua tindak tanduk beliau harus mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu namanya ittiba'un nabi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Allah azza wajal. Di Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wasallam, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Maka Allah akan cinta pada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Perintah untuk ittiba'ur Rasul dengan lafaz amr, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Apa barokahnya Ivan? Barokahnya adalah menetapkan mahabbatullah, Allah akan mencintai kita, Allah akan mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, barakallahu fikum. Asbabul mahabbah ittiba' Rasul. Nama lainnya lagi di Al-Hasyr, Allah menyatakan, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul kepada kalian, ambil. Dan apa yang beliau larang, tinggalkan. Itu prinsip ittiba'. Lawannya adalah ittiba', itu mengikuti Rasul, menyentuh Rasul. Lawannya adalah ibtida', membuat kebid'ahan, perkara-perkara yang baru. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah ittiba' wa adabul ibtida', mencontoh Rasul semata dan tidak boleh membuat perkara-perkara yang baru pada agama ini. Dan ini sifatnya menyeluruh dalam semua aspek kehidupan. Akidahmu harus sesuai dengan contoh Rasul. Ibadahmu sesuai dengan bimbingan Rasul. Dakwahmu di atas bimbingan sunnah Rasul. Akhlakmu, adabmu, muamalahmu harus sesuai dengan contoh Rasul. Semua aspek kehidupan kamu, sampai tidurmu, bangunmu, bajumu, makanmu, minummu, semuanya harus dengan bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini adalah tahqiq, upaya untuk merealisasikan syahadah Muhammadur Rasulullah. Namun sehingga syiar hadhihi dakwah, syiar dakwah salafiyah adalah ittiba'. Syiar dakwah salafiyah adalah ittiba', bukan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Disebutkan ikhwan fillah azzakumullah oleh Syekh Dr. Muhammad Ibn Umar Bazmul. Dr. Muhammad Ibn Umar Bazmul hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dalam kitab beliau yang berjudul Haqiqatul Manhaj Salafi, ketika beliau menjelaskan tentang syiarnya syiarnya salafiyin, beliau menyatakan syiaruhumul ittiba', syiarnya salafiyin, syiarnya dakwah salafiyah adalah al-ittiba', mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan bahwasanya prinsip dakwah salafiyah ittiba'un Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyatakan fala tanzima ladaihim wala rais wala amir lil jama'ah wala mursyid wala matbu' ghairu rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hum tab'un lil ulama المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ليس لديهم تنظيم سري ولا بيئة داخلية ولا لقاءات خفية ولا ترتيبا باطنية أو نحوه. Maka tidak ada istilah tanzim di tengah-tengah mereka. Tanzim itu Evan, struktur kepengurusan pusat sampai ranting. Tidak ada itu seperti tengah-tengah mereka. Tidak ada rois, tidak ada amir jamaah, tidak ada mursyid, tidak ada yang diikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembimbing mereka, mursyid mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rais mereka siapa ya, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini mengikuti para ulama. Para ulama yang mengikuti Al-Kitab was Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tidak ada di tengah-tengah mereka tanzim sirri. Tidak ada bai'at di dalam. Tidak ada pertemuan-pertemuan rahasia. Tidak ada pula tartib yang batin atau semisal, tidak ada ya. Wa la yukhfuna syai'an an wulatil umur ballah an'amatil nas. Tidak ada sedikit pun yang mereka sembunyikan dari penguasa kaum muslimin, bahkan dari kalangan disembunyikan dari umumnya masyarakat kaum muslimin. Tidak ada. Wala ladaihim tanziman haramiyah. Tidak ada pada mereka struktur kepengurusan haram. Ada dewan pimpinan pusat, ada dewan pimpinan wilayah, ada pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, anak cabang, anak ranting. Tidak ada pada mereka yang semacam itu. Wala ajrihah siyasiyah. Tidak ada partai-partai politik atau askariyah atau gerakan-gerakan militer. Tidak ada. Bal hum ma'a ulatil amr wa umumil muslimin. Bahkan mereka bersama-sama dengan penguasa muslimin, bersama-sama dengan umumnya kaum muslimin, ala ma jaa fi syar'illah, sesuai dengan apa yang datang pada syariat Allah Azza wa Jal. Bin nasihati zahiran wa batina, dengan prinsip menasihati mereka semua lahir batin. Wa qudwatuhum fi dhalik ma kana alaihi sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan contoh mereka semua dalam perkataan di ikhwan adalah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini tolong camkan baik-baik. Inilah syiarnya salafiyah, dakwah salafiyah, ittiba'. Paham ikhwan? Ketika anda mendapati sebuah dakwah di dalamnya ada tanzim sirri, gerakan-gerakan rahasia bawah tanah, atau harus tahu itu adalah alamatul inhiraf, tanda penyimpangan mereka dan bukan dakwah salafiyah. Antum mendapati pada mereka ada amir jamaahnya, ada mursyidnya dibaiat, entah dengan nama baiat atau janji setia atau yang semisal itu ya ikhwan. Itu merupakan dakwah hizbiyah, merupakan ciri-ciri dakwah hizbiyah, bukan salafiyah. Barakallahu fikum. Atau mendapati pada mereka ada pertemuan rahasia tersembunyi, atau ada kepengurusannya DPP sampai DPR, DPRA gitu ya. Bukan DPR. DPRA, betul ya? Barakallahu fikum. Ini semua adalah ciri-ciri khasnya da'awatun hizbiyah, atau sebuah dakwah yang memiliki parpol, ajnihah siyasiyah, memiliki parpol-parpol dan semisalnya. Itu ciri-ciri dakwah hizbiyah. Atau yang semisal ini dibawakan dari barakallahu fikum oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu taala wa ra'a. Naam ikhwan. Sehingga dakwah salafiyah syiaruhum al-ittiba', mengajak umat manusia kembali kepada bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mencontoh Rasul, mengikuti Rasul dalam semua aspek kehidupan yang ada, mewujudkan dan merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham insyaallah ya? Anda harus pahami itu. Sehingga anda tenang dengan dakwah salafiyah, itu dakwah Islamiyah yang sahihah. Tidak ada yang aneh-aneh pada dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang ketiga barakallahu fikum ialah dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat manusia untuk kembali kepada pemahaman salaf. Kembali kepada pemahaman salaf. Di dalam memahami Alkitab was Sunnah, dalam memahami Alkitab was Sunnah, inilah ciri khasnya dakwah salafiyah. Dan karena itulah dikatakan sebagai dakwah salafiyah, mengajak umat manusia untuk kembali kepada pemahaman salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dalam memahami agama ini, dalam memahami Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Barakallahu fikum. Kenapa kok harus kepada salaf? Kenapa ya ikhwan? Yang pertama dikarenakan ini perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul s.a.w. memberitakan kepada kita tentang kondisi akhir umat beliau. Beliau utarakan pada wasiat-wasiat terakhir beliau sebelum wafat. Dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Ahmad wa Abu Dawud dan yang lain-lainnya, kata Rasulullah SAW, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Wadih, hadis yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan ahlu sunnah di salafiyin. Wajib atas kalian ketika mendapati perpecahan yang banyak itu, kembali kepada sunnahku, ini sudah Rasul, dan kembali kepada sunnah khulafa'ur rasyidin yang terpimpin sepeninggalku. Ini salafun salih dari kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Wabi ikhwan. Naam. Yang kedua, dikarenakan Allah Azza wa Jalla mengancam, mengancam siapa saja yang menyelisihi, yang menentang sunnah Rasul dan mengikuti selain jalannya para sahabat. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di An-Nisa 115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, menentang sunnah Rasul, setelah datang kepada dia bukti-bukti dan petunjuk, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, hadza huwa syahid, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Ar-Risalah menyebutkan, al-muradu bil mu'minina huna as-sahabah. Yang dimaksudkan dengan mukminin dalam ayat ini adalah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dikarenakan mereka lah orang pertama yang dimaksudkan dalam ayat ini ketika itu. Sehingga maknanya, barang siapa yang menentang Rasul, menentang sunnah, menyelisih sunnah, setelah datang petunjuk kepada dia dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, ikut mengikuti selain jalannya para sahabat kaum mukminin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling, akan kami sesatkan dia di dunia ini, dan kelak dia yaumul qiyamah nanti kami masukkan dia ke neraka jahanam. Ancaman yang begitu keras bagi mereka yang menentang sunnah dan tidak mau mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apalagi yang menentang azakumullah, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang diakui dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak sabdanya Rasulullah SAW. Ini semuanya menunjukkan mereka adalah generasi yang terbaik, dan kita diharuskan, diwajibkan untuk kembali kepada mereka semua dalam memahami agama ini. Dan ini ikhwan menjadi sebuah prinsip mendasar yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah. Sudah menjadi sebuah prinsip yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa kau nyebut Syafi'i ya ikhwan? Ya, itu orang Indonesia. Di Indonesia ini banyak Syafi'iyahnya. Kalau Anda sebagai seorang Syafi'iyah, kembali kepada prinsip ini sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Namanya beliau Muhammad bin Idris Ar-Razi rahimahullah. Pada akidah beliau dinukil oleh Al-Imam Al-Lalika'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in min ba'dihim bi ihsan wa tamassuk bi madhhab ahli al-athar mithl Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayh wa Abi Ubaid al-Qasim ibn Sallam wa Syafi'i waluzubul kitabi wa sunnah an al-a'immatul muttabi'ah li athar as-salaf wa ikhtiyaru makhtarahu aw makhtarahu ahli sunnah min al-a'immah fil amsar mithl Malik ibn Anas fil Madinah wal Auza'i bi Syam wal Layth ibn Sa'd di Misr wa Sufyan ats-Tsauri wa Muhammad ibn Zaid fil Iraq ila akhirih. Kata beliau rahimahullah, mazhab kami bahwa kami kembali kepada ahli hadis ahli sunnah. Mazhab kami dan pilihan kami ialah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para tabi'in setelah mereka yang ikut dengan baik. Rasul, para sahabat, para tabi'in, sunnah Rasul dan pemahaman salaf. Jelas. Kemudian berpegang teguh dengan mazhabnya ahlul athar, ahli hadith. Semisal Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawi, Al-Qasim ibn Salam, Al-Syafi'i rahimahullah. Menetapi al-kitab sunnah, membela para imam-imam yang mengikuti asar salaf, memilih apa yang dipilih oleh tokoh-tokoh ahlu sunnah mancanegara seperti Imam Malik bin Anas di Madinah, Adi di Syam, Layth bin Sa'ad di Mesir, Al-Thawri dan Hamad bin Zaid di Irak dan semisalnya. Ila akhir kalamihi rahimahullah, yang sangat tegas menunjukkan ifan antina azakumullah bagaimana prinsipnya para ulama ahli hadis, mereka kembali kepada sunnah Rasul dan kembali kepada fahmus salaf. Nah, ikhwan, inilah yang membedakan antara dakwah salafiyah dan antara orang-orang yang mengaku sebagai dakwah ahlu sunnah padahal bukan dakwah ahlu sunnah. Kita sering mendengar barakallahu fikum dari kalangan para jamaah-jamaah, para harakah-harakah, para da'wah-da'wah yang ada itu, mereka mengaku kembali kepada Al-Kitab Sunnah. Ini mereka ya kan. Slogan mereka Al-Kitab Sunnah, Al-Kitab Sunnah. Sering demikian didengarkan. Dan bahkan sebagian mereka dengan terang-terangan menambahi lagi dengan pemahaman salaful ummah. Tapi pada kenyataannya barakallahu fikum, masing-masing daripada haraka-haraka tadi, dakwah-dakwah tadi, jamaah-jamaah tadi, ternyata memiliki ketentuan-ketentuan undang-undang jamaah sendiri. Memiliki ADART sendiri yang tidak mungkin dilampaui. Barakallahu fikum. Yang akhirnya membongkar keadaan mereka sungguhnya. Mereka bukan kembali pada pemahaman salafun salih, tapi kembali kepada pemahaman pendirinya masing-masing, tokohnya masing-masing. Ikhwanul muslimin sangat santer menyuarakan prinsip ini. Alkitab sunnah, Alkitab sunnah. Tapi pada kenyataannya mereka terpaku pada pemahamannya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutub dan semisal mereka. Ada apa? Jamaah tabligh, firqa tablighiyah pun juga demikian. Quran sunnah, Quran sunnah. Kenyataannya mereka tidak lepas dari pemahaman pendiri mereka Muhammad Ilyas dan yang setelah dia. Barakallahu fikum. Jika semua jamaah-jamaah yang lain, semuanya ikhwan, mengaku kembali pada Alkitab sunnah, kitab sunnah, tapi pada kenyataannya mereka kembali kepada pemahaman tokohnya masing-masing. Sampai dari sekarang ikhwan, detik sekarang ini, fitnah apapun yang muncul, dakwah apapun yang muncul yang bukan dakwah salafiyah, antum perhatikan baik-baik, pasti ujung-ujungnya kembalinya kepada pemahaman tokohnya masing-masing. Allahul Muzan. Kecuali dakwah salafiyah kembali kepada pemahaman salaf dari kalangan para sahabah, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Dan yang paling penting, ini semua harus diwujudkan dalam keseharian, bukan semata-mata pengakuan dan slogan. Tidak ada gunanya antum mengaku sebagai seorang salafi dengan dakwah salafiyah, tetapi akidahmu, manhajmu, dakwahmu ritual ibadahmu, akhlakmu, muamalahmu, keseharian kamu tidak mencemburkan pemahaman salaf. Wallahul musta'an. Yang keempat, mau dicoki lagi, dicoki manik, gak manik-manik ya. Yang keempat, di antara keistimewaan dan ciri khasnya dakwah salafiyah ialah barakallahu fikum asy-syumuliyah, manhaj dan dakwah yang menyeluruh, meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam yang sahih, meliputi semua bimbingan-bimbingan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Syumuliyah semuanya ya, dari mulai bab akidahnya sampai buang hajat. Sehingga jangan dikira yang namanya dakwah salafiyah itu hanya terpaku pada perkara manhajiyah. Tak. La ada kata. Jangan dikira yang namanya dakwah salafiyah hanya terpaku pada perkara-perkara akidah wa tauhid saja. La. Salah paham ya. Jangan dikira yang namanya dakwah salafiyah hanya fokus kepada ibadah di atas sunnah. La. Jangan dikira dakwah salafiyah itu melupakan dan melalaikan perkara adab, perkara akhlak, perkara muamalah. La. Jangan membayangkan dakwah salafiyah taunya cuma tahzir, tahzir, hajar, hajar, bantah, bantah. La. Jangan dikira dakwah salafiyah tidak punya kelembutan, tidak punya kesantunan, tidak memiliki hikmah dalam menggelar dakwah. Ini dugaan yang salah. Dakwah salafiyah itu menyeluruh, dakwah syamilah, kamilah, sempurna bimbingannya sebagaimana Islam, dan menyeluruh bimbingannya sebagaimana Islam yang sahih. Paham ya ikhwan? Tapi yang paling dipentingkan perkara-perkara pokoknya. Fokus pada perkara-perkara pokoknya terkait dengan umur manhajiyahnya, perkara akidahnya, tauhidnya, perkara-perkara da'awiyahnya, perkara-perkara ibadahnya. Yang pokok-pokok ya ikhwan. Yang dipentingkan dikarenakan itu menjadi penentu orang masih di atas Islam yang benar ataukah di atas Islam yang menyimpang. Dan enggak melupakan segala sesuatunya. Seorang sunni salafi, orang yang paling kokoh manhajnya, gak lembek, gak katosen. Seorang salafi itu yang paling rajin ibadahnya di atas sunnah, gak males-malesan dan juga gak melampaui batas bimbingan sunnah. Yang namanya seorang sunni salafi, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus adabnya dengan bimbingan sunnah Rasul, bukan akhlak dan adab yang menyesuaikan adat semata, dengan bimbingan sunnah Rasul. Seorang sunni salafi bisa dia bersikap yang tegas pada waktunya. Dia juga bisa bersikap yang halus, yang lembut, yang santun pada waktunya dan pada orang-orang tertentu. Tidak salah sikap, tidak salah alamat. Waktunya kenceng ya kenceng, waktunya lembut ya lembut, tidak kemudian waktunya kenceng loyo, lembek, ada mumayyi. Waktunya lembut, halus, kenceng, ada hadadi, mutasyaddid. Yang namanya seorang salafi tidak, pada tempatnya masing-masing. Itu dikarenakan dakwah mereka, manhaj mereka dakwah yang syamil. Kenapa demikian? sekali lagi dikatakan dakwah salafiyah, manhaj salaf dibangun di atas Islam yang sahih. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Salfit Al-Zafiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Belum menjelaskan terkait dengan prinsip asy-syumuliyah tadi. Fahuwa manhajun yurabbi 'ala al-aqidah as-sahihah wa 'ala ibadatillah bi ikhlasin lillah wa ittiba'in lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa 'ala mu'amalatin mabniyatin 'ala tahqiqil masalih wa dar'il mafasid manhajun yas'a li islahid din wad dunya wa islahir ra'i war ra'iyyah wa ila tanzimil 'ilaqa bainal hakim wal mahkum bima yuhaqqiqu hifdhad din wal anfus wal a'rad wal amwal wal 'uqul allati hiya ad-daruriyyatul khams. Manhaj salaf, manhaj yang membangun umat, mentarbiyah umat di atas aqidah yang sahihah. Membangun umat, tarbiyah umat di atas ibadah lillahi ta'ala. Mengikhlaskannya untuk Allah dengan menjunjung Rasul SAW. Manhaj yang mentarbiyah umat di atas muamalah-muamalah yang dibangun di atas prinsip mendatangkan kemaslahatan, menolak kemadharatan. Sebuah manhaj yang berupaya untuk memperbaiki agama dan memperbaiki dunia. Memperbaiki rakyat dan pejabat. Merangkai hubungan yang baik antara al-hakim wal-mahkum, antara penguasa dengan rakyatnya, dengan perkara-perkara yang bisa mewujudkan penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan kehormatan, penjagaan harta benda, penjagaan akal, yang itu merupakan lima perkara yang sangat primer. Itulah dakwah salafiyah menyeluruh. Difahamu hadza, sebagaimana Islam itu menyeluruh, maka sunnah pun juga menyeluruh, salafiyah pun juga menyeluruh. Dikarenakan salafiyah adalah sunnah itu sendiri dan Islam yang sahih itu sendiri. Tenang ya Pak, nanti akan sampai kepada yang antum maukan. Yang kelima. Di antara keistimewaan dakwah salafiyah, ciri khas dakwah salafiyah ialah bahwasanya dakwah salafiyah ini sebuah dakwah yang dibangun di atas prinsip al-wala wal-bara. Ini awal mula pendakian, Ikhwan. Awal mula kita menuju kepada tema yang antum inginkan. Dakwah salafiyah, sebuah dakwah yang dibangun di atas prinsip al-wala wal-bara. Wala itu loyalitas, bara itu berlepas diri. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dibangun di atas prinsip cinta karena Allah, benci karena Allah, dengan landasan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Yang ini Evan, antum bisa katakan ciri khas keistimewaan, juga antum bisa katakan ini merupakan prinsip dakwah salafiyah. Pilar-pilar dakwah salafiyah. Barakallahu fiikum. Argumentasi terkait dengan ini semua Ikhwan sangat banyak. Jadi ini prinsip memiliki nama-nama yang cukup banyak. Nama yang paling masyhur di kalangan kaum muslimin terkait dengan prinsip ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ayatnya sak gudang, hadisnya sak gudang. Begitu banyak. Itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Itu merupakan tugasnya para anbiya wal mursalin. Itu merupakan tugasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tugasnya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalian wahai kaum muslimin ummah yang mendakwakan kebaikan, beramar ma'ruf, bernahi munkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Umat Islam mendapatkan predikat khairiyah, umat yang terbaik, dikarenakan prinsip ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sifat kalian adalah beramar ma'ruf, bernahi munkar, beriman kepada Allah. Sangat wadah, sangat gamblang ini. Prinsip ini di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dikenal dengan sebutan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah dimasukkan dalam bab amar ma'ruf. Benci karena Allah dimasukkan dalam bab nahi munkar. Dan ini merupakan upaya untuk menyempurnakan iman. Dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi, menolak karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan li ghairihi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, awthaqu 'urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ada kebakaran? Enggak ada. Hah? Oh, karena dikira kebakaran. Ada yang bakar-bakar. Kok tiba-tiba banyak asapnya. Baik. Kata Rasulullah SAW, ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini dari Hadis bin Abbas, dari Al-Bara' bin Azib, dari Ibnu Mas'ud, dan dia hasan di ghairihi. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Barakallahu. Kemudian ya ikhwan, di kalangan para ulama ahli hadis, di kalangan ulama ahli hadis as-salafiyyin, ini prinsip disebut dengan al-wala' wal-bara'. Al-wala' loyalitas dimasukkan dalam kerangka cinta karena Allah dan amar ma'ruf. Al-bara' berlepas diri, ini dimasukkan dalam kerangka benci karena Allah dan nahi mungkar. Bahasa yang lainnya al-mu'alah wal-mu'adah. Mu'alah loyalitas, mu'adah memusuhi. Ini semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat disebutkan dalam sebagian lafaz riwayat Ibn Abbas tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz awthaqu ural iman al muwalatu fillah wal muadatu fillah. Termasuk tali ikatan iman yang paling kuat, muwalah, wala karena Allah, dan muadah memusuhi, bara juga karena Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Paham ikhwan? Dalam pembahasan bidang ilmu hadis ini diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan at-ta'dil wal jarh atau al-jarh wa at-ta'dil. At-ta'dil itu pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada para perawi-perawi yang terpercaya, saksi yang terpercaya, orang yang terpercaya. Ini dimasukkan dalam kerangka amar ma'ruf amar ma'ruf. Al-jarah, kritikan-kritikan ditujukan kepada para perawi-perawi, para saksi dan orang-orang yang dikritik dikarenakan kedustaannya, karena keagamaannya, karena keadilannya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam pembahasan nahi munkar, al-bughdhu fillah dan al-bara'ah. Ini diistilahkan dengan al-jarh wa ta'dil. Istilah yang lain dalam pembahasan dakwah ilallah disebut dengan at-ta'sil wa tahdhir. At-ta'sil itu memaparkan prinsip-prinsip yang benar. namanya taksil, memaparkan usul, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang benar pada Islam ini. Dimasukkan dalam kerangka yang pertama. Juga disebut dengan tahdzir, memperingatkan umat dari segala kejelekan-kejelekan yang ada. Ini dimasukkan dalam kerangka nahi mungkar. Paham ya, Ikhwan? Itu semuanya nama-nama yang sama untuk sebuah prinsip yang sama. Itu merupakan tonggak dan pilar utama dakwah salafiyah. Kalau dahulu disebut dengan tauhid wasyirik. Tauhid didakwahkan, syirik dibinasakan. Paham Ikhwan? Ketika Allah Azza wa Jalla mengutus para anbiya wal mursalin, semua diminta untuk menyeru ani'budullaha wajtanibut taghut. U'budullaha itu amar ma'ruf, wajtanibut taghut itu nahi munkar. Paham Ikhwan ya? Barakallahu fikum. Dikatakan antum, dikatakan ini sunnah, ini bid'ah. Sunnah diperintahkan, bid'ah dicegah dan dilarang. Faham insyaAllah Ikhwan ya? Ini semuanya Ikhwan, semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala, semuanya dengan prinsip lillahi ta'ala. Apa namanya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya SAW. Bukan karena tendensi duniawi atau masalah pribadi dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sekarang yang kita lebih tekankan terkait dengan al-wala wal-bara. Siapa yang kita cintai? Siapa yang kita benci? Kalau bahasanya orang-orang sekarang, rifqun wa syiddah. Lemah lembut dan ketegasan. Siapa yang kita kasih wala? Siapa yang harus kita lemah lembut kepada mereka? Siapa yang kita kasih bara'ah? Dan siapa yang harus kita benci, yang kita sikapi tegas? Ada masing-masingnya. Saya sampaikan di majelis barakallahu fikum. Khulasanya Ikhwan. Orang yang kita kasih wala kepada mereka. Satu, para anbiya wal mursalin. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala isalah, ini kita cintai. Ini kita kasih wala kepada mereka. Kita bersikap lembut, lunak kepada mereka. Tidak sedikit pun boleh kita membenci mereka. Yang kedua, para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. At-tabi'in wa atba'at tabi'in. Salafuna salih. Wabaihan. Yang ketiga, al-mu'minun al-muttaqun. Mu'minin yang salihin, yang bertakwa, yang dikenal dengan ketakwaannya. Tidak dikenal kejahatan dan keburukannya. Kita kasih wala. Ini meliputi semua orang. Barakallahu fikum. Terkhusus dari kalangan para ulama. Dari kalangan para ulama-ulama kita yang di atas sunnah. Mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Dari semata-mata mukmin, dari semata-mata muttaqi, dari semata-mata saleh. Khusus para ulama-ulama kita di atas sunnah. Ini semua dikasih al-wala, loyalitas, kecintaan karena Allah Azza wa Jal. Kita namanya rifqun waliin dengan mereka semua. Paham insyaAllah ya? Ini meliputi semua pihak. Terutama para ulama dan juga jangan lupa para umara. Barakallah. Ini kita kasih wala kita kepada mereka ya. Barakallah. Terkhusus untuk pembahasan sikap yang lembut, sikap yang lunak, kita berikan juga kepada awamun nas al-jahalah. Orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin yang mereka jahil, tidak banyak mengerti tentang bimbingan-bimbingan agama. Ini kita ambil simpati mereka, kita bersikap lemah lembut kepada mereka, yang mulia kepada mereka, santun kepada mereka. Dalam rangka untuk, ingat dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Hadza wadhih. Yang kita kasih bara'ah, yang kita kasih bughd lillah, benci karena Allah. Yang pertama orang kafir dengan berbagai macam kekufuran mereka, al-Yahud, wa Nasara, wal musyrikin, dan semua orang kafir. Yang kedua, yang diistilahkan oleh para ulama dengan kaum zanadiqah mulhidin, kaum zindiq yang menyimpang dari Islam. Dikatakan zindiq dikarenakan kemunafikan mereka yang sangat luar biasa. Munafik i'tiqadi. Kalau zaman sekarang ikhwan, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nah, yang berikutnya ashabul ahwa'i wal bid'ah, dengan berbagai macam sekte mereka dan pemahaman-pemahaman mereka. Yang berikutnya ashabul ma'asi wal dhunub al-fusaq al-fujjar, orang-orang yang dikenal dengan kemaksiatannya, dengan dosa-dosanya, orang-orang fasik, orang-orang fajir. Kita benci mereka. Nah, makanya ikhwan, termasuk pihak-pihak yang kita kasih bara'ah, kita benci mereka, kita tahdzir umat dari bahaya mereka, ialah al-masbuh. Al-bid'ah sudah, tadi awal sudah. Al-masbuh ay ahlus syubhat, seseorang atau pihak-pihak yang memiliki banyak syubhatnya. Banyak syubhat, ikhwan, penyimpangan-penyimpangan dalam pemahamannya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang aneh-aneh, walaupun belum divonis sebagai mubtadi. Namanya al-masbuh. Juga al-fatan, ahlul fitan, al-maftun, yang suka membuat fitnah di tengah-tengah umat, walaupun belum difonis sebagai mubtadi dal. Disikapi, ya, disikapi dengan keras oleh salafun salih, bahkan lebih keras daripada mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Baik, bahkan barakallahu fikum, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang menampilkan kejelekan, kejahatannya kepada kita, man azhara syarrahu, yang menampilkan kejelekan mereka, kejahatan mereka di depan kaum muslimin, baik terkait dengan masalah muamalah, interaksi sesama dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, ini semua yang kita benci mereka, dan tentunya sesuai dengan kadar penyimpangan yang ada pada mereka masing-masing, dengan bimbingan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Yang ini kita kasih syiddah, ketegasan, bahkan mungkin ditahdir umat daripada mereka. Kita kasih bara'ah, sikap berlepas diri dari mereka semuanya. Barakallahu fikum. Jadi ada aturannya. Dalam Islam itu ada dua prinsip, dua uslub. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf tak lupa dengan nahi mungkar. Hah? Ada wala, ada al-barok. Tidak wala saja, baroknya lupa. Ada arif wali'in, ada syidda wal-ghilbah. Ada kelembutan, ada ketegasan. Tidak kemudian lembut terus. Hah? Lemah lembut terus. Hah? Dengan orang yang menyimpang, lemah lembut terus. Dengan hizbiyin, lemah lembut terus. Dengan ahlul fitnah, lemah lembut terus. Itu namanya tamyiz. Itu bukan namanya akhlakul karimah. Ada ketentuannya, ada lembut, ada ketegasan, sesuai dengan pihak dan orang-orangnya masing-masing. Barakallahu fiik. Paham, ikhwan? Ini tolong camkan baik-baik. Ini kita rinci, ikhwan. Di dalam menjalankan prinsip ini, jangan lupa, dakwah salafiyah, manhajun salafi, selalu berpegangan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Ketika amar ma'ruf, ketika nahi mungkar, ketika wala, ketika bara, ketika cinta, ketika benci, ketika lembut, ketika keras, ketika mereka membawakan tafsil, ketika mentahdir, itu semua dengan prinsip yang jelas, ketentuan-ketentuan yang jelas, dengan bimbingan Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Khusus, ini yang kedua, terkhusus dalam pembahasan nahi mungkar, dalam pembahasan tahdir, dalam pembahasan benci karena Allah, bara'ah, dan semisalnya, mereka melakukannya dengan dawabit syar'iyah, dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Ini yang paling enggak disukai sama banyak orang. Amar ma'ruf, jiwa, enggak ada yang komplain, jarang. Hah? Cinta, nji. Kasih sayang, nji. Akhlak, nji. Hah? Damai-damai, nji. Yang penting jangan ribut, nji. Senang semua. Tapi ketika prinsip yang satunya lagi, Irfan, banyak yang menolak. Maka Ahlus Sunnah Salafiyin, dakwah Salafiyah, menerapkannya dengan dawabit syar'iyah, ketentuan-ketentuan syar'i. Di antaranya barakallahu fikum, ialah ketika maqamnya maqam tahdzir, memperingatkan umat dari kejelekan sesuatu, bahaya seseorang. Maqamnya maqam nahi mungkar, maqamnya maqam bara'ah, maqamnya syiddah wal ghilzah. Maka yang mereka sebutkan hanya penyimpangan-penyimpangan saja. Paham misalnya ya? Hanya menyebutkan kesalahan-kesalahan saja. Dalam rangka untuk umat lari daripadanya, mewaspadainya. Tidak menyebutkan kebaikan sedikit pun. Ada manhajun nabdi. Manhaj kritikan yang sahih. Indal Islam. Di tengah-tengah Islam. Barakallahu. Nama Iman. Ini... kita sebutkan ada maunya nanti insyaallah taala. Barakallah. Paham insyaallah ya? Coba aja, sik suwe tenang aja. Jam sik suwe sampai jam 3. Nah, ya apa ya? Ya kan? Sampai jam 3 siang. Ya resikonya harus kuat. Nah, tenang ya. Jangan lihat jam, tenang aja. Ana yang lihat jam. Ini prinsip ya, Pak. Hadza manhaj nabdi salafi. Ketika maqamnya mengkritik, maqamnya mentahdzir, maqamnya menghajar, maqamnya bara'ah, maqamnya syiddah wal ghilzah, yang disebutkan hanya penyimpangan saja, kesalahan saja, supaya umat lari daripadanya dan mewaspadainya. Tidak sedikit pun menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada. Ini manhaj nabdi Qur'ani Nabawi Salafi. Barakallah. Dalam Al-Quran dan Sunnah dan para ulama Sunnah, ketika maqamnya demikian, tidak sekalipun membawakan kebaikan-kebaikan yang ada. Paham ikhwan? Paham insyaAllah ya? Baik. Di antara dhabitnya, ini merupakan syiarnya dakwah salafiyah, barakallahu fikum, ialah at-tamayyuz. At-tamayyuz, memiliki prinsip tamayyuz, memurnikan prinsip ini, membedakan diri dari yang lain-lainnya dengan bimbingan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman salafus ummah. Tamayyuz, tidak tercampuri oleh yang lain-lainnya. Mohon maaf, yang lain-lainnya minggir, kita hanya menerapkan prinsip Islam yang sahih, prinsip salaf. Tamayyuz. Barakallahu fikum. Dengan prinsip tamayyuz ini, barakallahu fikum, Ahlu Sunnati wal Jamaah Salafiyin tidak akan mungkin mereka merangkul hizbiyin, al-mashbuhin, al-fattanin, ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam dakwah mereka. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin yang namanya musyarakah da'awiyah dengan mereka. Tidak akan mungkin ta'awun dakwah dengan mereka. Tidak akan mungkin merangkul mereka dalam perkara dakwah. Abadan. Paham misalnya ya? Dengan prinsip tamayyuz, barakallahu fikum, tidak akan mungkin dakwah salafiyah, seorang sunni, berupaya untuk mendekatkan semua sekte-sekte yang ada ke dalam dakwah salafiyah. Taqrib baina sunnati wal bid'ah, upaya itu mendekatkan antara sunnah dan bid'ah. Tidak mungkin. Tidak mungkin sinkretisme dakwah. Tidak mungkin pluralisme dakwah. Itu tidak mungkin. Tamayyuz. Tamayyuz, barakallahu fikum. Sehingga prinsip al-wala wal-bara' yang murni, tidak kemasukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lain dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Tidak kemasukan kaidah-kaidah yang aneh-aneh dari orang-orang yang memasukkan itu kawaid yang menyimpang dalam prinsip al-wara' wal-fara'. Nanti akan disebutkan ya Ikhwan berbagai macam kaidah-kaidah yang aneh-aneh tadi itu terkait dengan prinsip al-wara' wal-fara'. Ahlussunnah enggak butuh kaidah tadi. Ahlussunnah punya prinsip yang sangat jelas. Makamnya tahdzir hanya dibawakan kejelekan saja dan dengan prinsip tanayyuz. Murni tidak nerima masukan-masukan ideologi-ideologi dan prinsip-prinsip yang lainnya. Baik. Babat yang ketiga dan juga bisa katakan ini merupakan pilar dakwah salafiyah, juga merupakan ciri khasnya dakwah salafiyah. Babat yang ketiga al-wasatiyatu wal-i'tidal. Betul-betul pertengahan dan adil. Yang namanya pertengahan itu di atas sunnah. Tidak harus tengah-tengah selalu ya. Yani al-wasatiyah wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil di atas bimbingan sunnah Rasulullah SAW. La ifrat wa la tafrit. Tidak melampaui batas, tidak kurang. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ketika wala, tidak kebablasan. Ketika farok, tidak kebablasan. Wala dan faroknya. Gimana bahasanya ya? Wasatiyah wal-i'tidal. Kalau mobil itu gimana ya? Balance gitu ya. Mobil. Balance. Betul-betul pas. Di atas kerangka dan koridor yang benar. Dengan bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Walaknya pas. Baroknya juga pas. Cintanya pas. Benci juga pas. Ketika mentahdir, pas. Gitu ya. Al-wasatiyatu wal-i'tidal. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Barakallahu fikum. Paham ikhwan? Ini adalah beberapa mumayyizat wa usul ad-da'wah as-salafiyah. Tolong ini pahami terlebih dahulu. Supaya antum bisa memilah-milah ini dakwah salafiyah, ini dakwah munharifah hizbiyah. Terlalu banyak di lapangan ini barakallahu fikum pihak-pihak yang mengaku sebagai seorang salafi mengibarkan bendera dakwah salafiyah dan segala macamnya, tetapi mereka justru barakallahu fikum mencoreng-moreng dakwah salafiyah, membuat fitnah tengah-tengah dakwah salafiyah dan mungkin layak dimasukkan dalam penyusup-penyusup dakwah salafiyah barakallahu fikum. Pahami dulu bagaimana wajah dakwah ini. Kalau antum mengerti wajah dakwah ini ikhwan, punya senter, punya lampu untuk menerangi yang ada tadi. Itu dakwah salafiyah sih, sentrong sih. Oh, ternyata wajahnya lain. Itu namanya salafiyah muzayyafah. Salafiyah imitasi. Ngaku tok. Ini bukan dari saya, Pak. Itu para masyayikh punya istilah demikian. Syekhul mengatakan ada salafi muzayyaf. Salafi palsu. Kita bahasakan salafi imitasi. Ikhwanatin azakumullah, ketahuilah dakwah salafiyah yang mulia ini dengan takdir Allah azza wajalla semata memiliki a'da, memiliki musuh-musuh, dan itu merupakan sunnatullah. Jangan membayangkan mulus-mulus, enak-enak, lancar-lancar gitu ya. A'da'uha kathir. Musuh-musuh dakwah ini sangat banyak. Sunnatullah pada ahlul haq, pada orang-orang yang di atas kebenaran, dari mulai semenjak zaman dahulu kala sampai yaumul kiamah, pasti akan ada musuh-musuh yang berupaya untuk meredamnya, berupaya untuk mencemari nama baik. Sebagaimana para anbiya wal mursalin kemendakwahkan risalah Allah Azza wa Jal di masing-masing masa mereka, juga mereka memiliki musuh-musuh. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi seorang rasul dari kalangan mujrimin, orang-orang yang jahat, cukuplah Rabb kamu sebagai pemberi petunjuk dan pembela. memberi petunjuk dengan hujjah-hujjah. Ketika musuh-musuh agama menyerang dengan hujjah-hujjah, dan sebagai penolong ketika musuh-musuh agama menyerang dengan fisik dan senjatanya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, barakallahu fikum, menjelaskan tentang umatnya nanti. Menjelaskan tentang Taifa al-Mansur al-Firqatun Najiyah ahlul hadith ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Memberitakan bahwasanya mereka nanti akan selalu berhadapan dengan dua jenis musuh. Berhadapan dengan dua jenis musuh sepanjang zaman, sepanjang masa, dari mulai awal dahulu sampai yaumul qiyamah. Selalu berhadapan dengan dua jenis musuh. Dan subhanallah, ini merupakan ayatun min ayatillah, satu tanda dari tanda tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Sebuah dakwah satu yang tunggal dikeroyok rame-rame itu justru enggak terkalahkan. Kokoh tak tertandingi. Kokoh tak tertandingi. Di atas al-haq justru mereka menang. Tidak akan membahayakan mereka yang menyelisihi mereka atau yang menggembosi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menjelaskan kepada kita tentang Taif al-Mansurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq wa fi lahd al-mansurin, la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadhalik." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang zahirin 'ala al-haq, tampil menang di atas kebenaran. Dalam lafaz yang lain, mansurin, yang dibela, ditolong oleh Allah Azza wa Jal. La yadurruhum man khalafahum, mala man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, atau yang menggembosi mereka. Hingga datangnya perkara Allah dan mereka tetap demikian, di atas kemenangan tadi. Dalam hadis ini, ikhwan memperhatikan baik-baik. Rasulullah SAW memberitakan sesuatu yang merupakan sunnatullah. Ketentuan takdirnya Allah Azza wa Jalla, enggak mungkin terelakkan. Barakallahu fikum. At-Taifah al-Mansurah ini muslimin yang sahih agamanya ini, muslimin mukminin muttaqin yang di atas sunnah ini, orang-orang yang di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, akan menghadapi dua musuh. Dan beliau mengatakan la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka. Ingat baik-baik wahai musuh-musuh dakwah salafiyah, la yadurruhum, tidak akan membahayakan dakwah salafiyah, tidak akan membahayakan salafiyin al-sunnah. Walaupun anda mengerahkan segenap kemampuan anda untuk menghempaskan dakwah salafiyah di muka bumi ini, la yadurruhum, kata Rasul, tidak akan membahayakan mereka. Bahkan disebutkan sebelumnya, wabahirina alal haq, senantiasa akan menang di atas kebenaran. Musuh yang pertama man khalafahum, yang menyelisihi mereka. Yang kedua man khadalahum, yang gembosi mereka. Yang namanya mukhalifun, yang di luar sana, yang jelas-jelas berseberangan, nampak jelas permusuhannya dengan dakwah salafiyah, baik dari kalangan orang-orang kafir atau dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang sedikit pun tidak pernah menyentuh nama salaf dan ahlu sunnah. Sufiyah, syiah, rafidah, khawarij, jahmiyah, mu'tazilah, quburiyah, dan yang lain-lainnya. Bid'atun wadihah, yang begitu nama yang begitu jelas, barakallahu fikum. Ini mukhalifin di luar sana. Yang namanya mukhazilin, dari dalam, yang menggembosi dakwah salafiyah dari dalam, yang memusuhi salafiyah dari dalam, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya salafi walaysa bi salafi, mengaku salafi tapi dia bukan salafi, mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah padahal bukan demikian kenyataan. Selalu membuat masalah, selalu membuat fitnah, selalu menggembosi jalannya dakwah al-mukhadzilun, itu orang dalam. Dibahasakan oleh sebagian ulama kita, yang namanya musuh-musuh dakwah salafiyah, ada yang zahir, yang nampak jelas gamblang-gamblang, Semua Ahlussunnah paham, Salafiyin semuanya paham, bahkan Muslimin juga paham. Kufar atau ashabul ahwa'i wal bid'ah yang begitu nampak jelas gamblang penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Yang kedua, al-madsus, para penyusup-penyusup dakwah. Mulai ya. Siap? Para penyusup-penyusup dakwah, namanya al-madsus atau namanya dasisah ala hadhihi dakwah. Ini orang dalam, gentayangan di dalam. Nah, barakallahu fikum. Pakaiannya pakaian sunnah, menggunakan penampilan-penampilan salafiyah, slogan-slogan salafiyah, slogan-slogan sunnah dan segala macamnya. Ternyata mereka ini memiliki berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang bertentangan dengan prinsip salafiyah itu sendiri. Dan berupaya untuk membuat onar di tengah-tengah dakwah salafiyah. Yang paling dia suka membuat suasana yang begitu chaos di tengah-tengah dakwah salafiyah. Tidak punya sedikitpun keinginan untuk membuat kerusuhan di kalangan Syiah, wala di kalangan Khawarij, wala di kalangan Kuburiyin, wala Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Ash'ariyah, Maturidiyah. Tidak kepikir. Wala jamaah tabligh, tidak kepikir. Jadi pikir begitu antusias ketika membuat fitnah di tengah-tengah dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Yang kita bahas yang mana ya ikhwan? Semuanya apa? Langsung ke intinya. Semuanya. Tuhu ya ikhwan. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini barakallahu fikum ialah al-madsusin. Orang-orang yang menyusup di dalam dakwah salafiyah yang mulia ini, padahal dia bukan di atas prinsip dakwah salafiyah. Ada pun yang bahir-bahir gamblang ya Evan. Para orang-orang kafir itu jelas. Orang-orang kafir, al-Yahud, wan-Nasara, itu wabih. Kaum musyrikin secara keseluruhan itu paling anti dengan yang namanya dakwah salafiyah. Yang kasih nama gelar Wahabiyah atau segala macam, wabih. Nah, yang mengaku sebagai muslimin yang gamblang-gamblang permusuhan dan penyimpangannya juga banyak contohnya ikhwan. Jil. Jemaat liberal, jin. Syiah Rafidah, Khawarij dan yang lain-lainnya ikhwan. Wabah gamblang semua. Mau jadi bahas ya? Enggak usah dibahas. Yang kita bahas adalah musuh dalam selimut yang namanya penyusup. Sebelum kita membahas sejarah para penyusup-penyusup ini, siapa saja dan bagaimana pemahaman-pemahaman mereka, antum harus memahami dahulu secara makna bahasa terkait dengan lafaz dasisah atau al-madsus, supaya antum memiliki gambarannya lebih lengkap. Barakallahu fikum. Kata-kata al-madsus atau dasisah itu diambil dari kata-kata dasa yadusu, dasisatan. Dasa yadusu itu maknanya semua kembali kepada sesuatu yang tersembunyi. Di balik sesuatu. Yadusuhu fiturab, dia madsuskan di tanah, ditanam di balik, ditanam di bawah tanah. Barakallahu fikum. Segala sesuatu yang terselubung, yang tersembunyi bawah tanah dan segala macamnya itu apa namanya makna dasa itu sudasan wadasisatan secara bahasa Arab. Tayyip, adapun al-madsus atau dasisah secara maknanya barakallahu'alaikum dari mu'jam-mu'jam bahasa Arab itu mengandung beberapa makna. Al-makna al-awwal al-jasus. Makna pertama adalah jasus. Man jasus? Intel-intel. Mata-mata. Ya, itu bahasanya gitu ya. Ada bahasa yang lebih sini apa? Ya jasus. Saya kira Mas Huri jadi gak itu biasanya. Ya itu arti, ya jasus. Yang memata-matai, yang mengintelli. Barakallahu fikum. Ini makna pertama ya, Pak. Barakallahu fikum. Tayyib. Makna yang kedua yang juga disebutkan secara bahasa dalam mu'jam al-lugha barakallahu fikum al-madsus atau ada sisa adalah man yadhhar baina jama'atin minan nas bilibasihim walaysa minhum, yang menampilkan di tengah-tengah sekelompok orang, yang nampak, yang tampil, menampilkan dirinya di tengah-tengah sekelompok orang dan menggunakan atribut pakaian sebagaimana mereka, padahal dia bukan golongan mereka. Paham misalnya ya? Nama ikhwan. Kalau semata-mata ini mungkin kurang dalam maknanya. Ditambahkan oleh para ulama terkait dengan poin yang kedua ini ikhwan, khusus terkait dengan al-madsus ala salafiyah yang disusupkan pada dakwah salafiyah adalah man yadhhar bilibasis salafiyah walaysa minhum, seseorang yang menampilkan tampilan-tampilan salafiyah dan dia bukan termasuk dari mereka, biidkhalihi ilaihim al-afkar al-munharifah, dengan memasukkan ke tengah-tengah salafiyah tadi pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ada kata-kata tambahannya satu ini, ya. Tentu caranya bukan dengan cara belak-belakan, dengan cara yang halus. Barakallahu fiikum. Nama ikhwan. Yang ketiga, al-madsus at-tasisah juga dimaknakan dengan makir. Seseorang yang membuat makar terselubung untuk membuat fitnah di tengah-tengah sebuah jamaah. Kalau menggunakan judul kita, penyusup-penyusup dakwah salafiyah, berarti al-madsusun ala da'watis salafiyah atau ad-dasais ala da'watis salafiyah. Para madsus-madsus, para dasisah-dasisah pada dakwah salafiyah. Berarti ada tiga pihak. Ada tiga pihak. Yang pertama ialah para jasus-jasus yang memata-matai dakwah salafiyah. Ini para jawasis. Para jasus bisa jadi dari kalangan orang-orang kafir, al-yahud wan-nasara wal-musyrikin. Itu jelas memata-matai pergerakan-pergerakan sebuah dakwah. Kalau mereka sih semua dimata-matai ya, ikhwan. Secara khusus yang dimata-matai adalah dakwah salafiyah. Mereka paling ketakutan dengan dakwah salafiyah. Sejarah sudah membuktikan bagaimana mereka hancur berantakan, kekuatan mereka semuanya lebur dengan dakwah salafiyah. Dimata-matai. Yang namanya mata-mata ya menyusup. Tidak kemudian terang-terangan ngomong di depan semua pihak, saya mata-mata Yahudi ya. Ada bloon. Jika anda sebagai jasus, otomatis apa, Evan? Menyusup. Nah, dia punya misi khusus dari kalangan al-Yahud, wan-Nasara, al-Kuffar dalam rangka untuk satu, mendalami dan mengkaji bagaimana pergerakan dakwah ini. Dua, mencari celah-celah untuk bisa memporak-porandakan dakwah ini. Dan ini yang paling mereka inginkan para pelatih. Apa sih dakwah salafiyah? Dikarenakan jasus orang kufar, otomatis kebencian ya Pak. Bagaimana caranya ini untuk supaya mereka semuanya ini bisa menjadi luluh lantak, hancur berantakan? Ya Allah, paling tidak nggak punya kekuatan, lemah. Hadhihi jawasis, barakallahu fikum. Nama ikhwan, ciri-cirinya nanti adalah mesti ada masalah, ada fitnah, ada problem dan segala macam, ujungnya dia lagi. Ketemunya dia lagi. Dia lagi. Ada sesuatu, dia lagi. Dia lagi. Itu perlu dicurigai. Jasus. Barakallahu. Gitu ikhwannya. Atau bisa jadi yang namanya jasus dari pihak hukumah, dari pihak pemerintah. yang berusaha untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana pergerakan-pergerakan aliran. Itu yang mereka bahasakan. Aliran-aliran yang mengalir dalam tubuh NKRI. Ini alirannya nyetrum apakah tidak? Membahayakan ataukah tidak? Yang ini tujuan intinya adalah untuk mengetahui sejauh mana jiwa nasionalismenya. Apakah ada unsur radikalismenya ataukah tidak? Ada unsur terorismenya ataukah tidak? Barakallahu fikum. Hanya itu, dikarenakan terkait dengan negara, terkait dengan keutuhan sebuah bangsa, sebuah negara. Labas, kalau mau jasus di dakwah salafiyah, ahlan wa sahlan, insyaallah la yarana ilal khair. Insyaallah ta'ala akan mendapati pada salafiyin dakwah salafiyah kecuali kebaikan. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya apa adanya belak-belakan Alkitab sudah dengan pemahaman salaful ummah. Kalau perlu, langsung datang. Atas nama resmi, atas nama hukumah pemerintah, saya intel pemerintah ingin komunikasi arah usaha. Barakallahu fikum. Dan la yadurruna, tidak akan membahayakan kita, barakallahu fikum. Nah, misalnya nama ikhwan. Ini imma kufar imma hukumah. Jarang jarang terjadi jasus pada dakwah salafiyah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah. Jarang, enggak berani ya ikhwan. Tak berani. Tak berani. Yang pertama dikarenakan sudah beda hati. Ulfahnya berbeda. Prinsipnya berbeda. Akidah berbeda. Manhaj berbeda. Ritual berbeda. Tak mungkin. Itu perang batin yang terlalu dahsyat. Jarang terjadi para kuali. Dari kalangan Syi'i, Khariji, apa gitu ya. Nyusup ke tengah-tengah dakwah salafiyah. Wah itu kayak di Rukiah ya. Panasan dia ya. Tidak bakal kuat menahan yang semacam itu. Baraklah itu. Kalau nyuruh orang mungkin. Nyuruh orang awamunas, muslimin, umuman mungkin. Al-Muhim, jasus. Yang ini insyaAllah la-bair. Tahu la-bair, ay la-yadur insyaAllah ta'ala. Jarang membuat kerusuhan-kerusuhan. Baraklah itu. Mereka hanya ingin meminta informasi-informasi terkait dengan sebuah pergerakan dakwah dilaporkan kepada atasannya. Paham Evan ya? Yang menghebohkan dan masuk dalam kerangka penyusup-penyusup dalam kerangka dakwah. Poin kedua dan poin kedua. Orang-orang yang penampilannya, penampilan sunnah, penampilan salafiyah, barakallahu fikum. Masya Allah, di kalangan salafiyin, di kalangan sunnati wal jamaah, di kalangan para ikhwah. Ternyata memiliki rapot merah yang begitu banyak. Nyimpen unek-unek fitnah syubhat pemahaman yang menyimpang yang begitu banyak. Ya ada yang tahu dalam pemahaman dia. Taunya kapan? Ini yang paling penting. Taunya barakallahu fikum, semua itu akan terbongkar nyata di depan ahlus sunnah salafiyin ketika terjadi sebuah peristiwa dan fitnah. Di situ akan ketahuan ente ini salafi tenanan atau salafi muzayyaf, salafi goro-goroan. Itu indal fitani wal hawadid. Ketika muncul fitnah dan berbagai macam peristiwa-peristiwa. Orang yang jujur salafiyahnya gak neko-neko. Tetap di atas prinsip yang benar Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dulu sekarang akan datang insyaAllah istiqamah. Tak toleh-toleh. Tetapi yang memiliki makar, yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam jiwanya akan muncul ketika ada waktu yang tepat bagi dia. Bro, oh, fulan, ternyata yang menebarkan pemahaman syubhat-syubhat yang semacam ini, lo. Alam. Nah ini kan dulu kan konco karep. Ya konco-konco. Prinsip-prinsip. Kan gitu ya. Loh, lah itu kan murid. Loh, lah itu kan guru. Loh, lah itu kan biyen lho. Tutulan bareng. Nah, biyen lho. Babalan bareng. Biyen. Biyen. Saiki. Nah, akan muncul ketika fitnah. Orang itu baru dikatakan madsus, bukan semata-mata muncul apa syubhatnya ya Pak. Kalau muncul syubhatnya dinasihati nerima, alhamdulillah. Berarti rapotnya terhapus. Yang masuk dalam kategori madsus ketika dia berupaya untuk memaksakan masuknya pemahaman-pemahaman dia di kalangan salafi. Nasihat tidak mempan. Teguran tidak manfaat. Turun keterangan dari para ulama, kibar ulama, bergeming. Dan berupaya membuat qalaqil, kerusuhan, membuat keributan, membuat fitnah, membuat onar di tengah-tengah dakwah salafiyah dengan pemahaman-pemahamannya yang menyimpang. Hadza huwal madsus. Inilah yang namanya penyusup, penyusup dakwah salafiyah, walaupun tidak diutus oleh Yahudi atau Nasrani atau yang lain-lainnya dari kalangannya di luar sana. Walaupun dia enggak merasa dirinya sebagai penyusup, tapi itulah makna madsus yang disebutkan oleh para ulama ya. Tanpa Anda sadari, Anda ini penyusup dakwah salafiyah. Apalagi memang ada sebelumnya. Ada pihak-pihak tertentu yang nyuruh-nyuruh dia seperti itu. Nah, ini jelas. Jasus wa madsus. Gitu ya. Jasus wa madsus. Yang ketiga. Ini harus antum pahami dulu ya, Pak. Tasawurnya, biar antum enggak kesana kemari. Yang ketiga itu siapa ya, Pak? Al-makir. Yang memiliki makar. Makar terselubung. Untuk mencoreng-moreng muka dakwah salafiyah atau untuk membuat fitnah di tengah-tengah dakwah salafiyah. Para makirin, para ulama. Mereka menampilkan penampilan dakwah salafiyah, seorang salafi, dakwah salafiyah, terus begitu. Tetapi punya makar-makar yang terselubung. Memiliki berbagai macam upaya-upaya, cara-cara, makar-makar untuk membuat fitnah di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah salafi, membuat kita tengah-tengah salafi. Makar yang satu patah, tidak rujuk, tidak tobat, bikin makar yang baru. Makar yang kedua lebar, patah, tidak rujuk, tidak tobat, persiapan makar berikutnya. Terus makar demi makar dia lakukan, patah, cari lagi, patah, cari lagi, terus begitu, sehingga memunculkan yang namanya keributan, memunculkan yang namanya fitnah, gonjang-ganjing di tengah-tengah dakwah salafiyah. Inilah yang namanya para penyusup-penyusup yang ada. Poin kedua dan poin yang ketiga ini yang banyak dicermati dan diamati oleh para ulama-ulama dan para masyayikhuna dalam dakwah salafiyah. Mereka yang lebih tepat dikatakan sebagai al-madsusun ala dakwah salafiyah, para madsus pada dakwah salafiyah. Yang pertama lebih dikenal dengan sebutan jasus, para jawasis pada sebuah gerakan dakwah. Barakallahu fikum. Siapa saja yang masuk dalam kerangka al-madsusin, insyaallah setelah dzuhur nanti kita ketemu lagi jam berapa ya, mulainya ya, langsung mau langsung. Tayyib, habis dzuhur istirahat jam 1 kita mulai lagi, kita akan membahas sejarahnya. Ringkas dari mulai zaman dahulu kala, nggak usah banyak-banyak, ringkas, sampai pada era sekarang ini akan lebih dirinci barakallahu fikum. Sebab di depan saya disiapkan sebuah kitab besar, tebel ya, Pak. Plus tadi barusan di print out ceramah dari salah seorang syekh kita, judulnya pun juga pas, Al-Madsusun fi Suhufis Salafiyyin. Ataupun kitab dari makalah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madghali hafizahullahu taala wa ra'ah, bantahan khusus kepada penyimpangan-penyimpangan Ali Al-Haladi, dijadikan satu. Sekian banyak makalah, sekian banyak bantahan, dijadikan satu, tebel bukunya segini ya Pak. Ini bukan membahas itu tok ya Pak, banyak pembahasannya. Dengan judul Umdatul Ibbi fi Raddi Ta'silat wa Dhalalat Ali Al-Halabi. Di dalamnya ada pembahasan terkait dengan masalah sejarah para penyusup-penyusup tadi. Barakallahu fikum. Jangan bayangkan, boleh Ustaz, di kamar khatami Ustaz. Ini banyak bab yang dibahas. Di antaranya terkait dengan masalah al-madsusun tadi ya ikhwan. Jadi antum tahu dong satu di antaranya. Hah? Hah? Gitu ya. Dari judulnya segitu. Nanti akan dilihat insyaallah taala pada kesempatan pada zuhur nanti. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakum.